Artis yang satu ini kayaknya sudah tidak sabar. Kepingin menggoyang bumi tulis, kepingin menggoyang PSP Community dari Kota Udang Sidoarjo. Sudah cantik, lincahnya bukan main. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Lala Widi Ju Palapa. Semuanya. PSP siap-siap bos muda. Dicepake duite. Hati biasa BSP. Terima kasih atas bunga-bunga sosialnya. Semoga rezekinya tambah banyak ya. Amin.